بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد akan babun fi khalqil jannati wan nari, bab tentang penciptaan al jannah surga, wan nar dan neraka. Al Imam Abu Dawud rahimahullah pada bab ini membawakan satu hadis di mana dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada syarah beliau terhadap bab ini, maksud dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud, kata beliau, ay annahuma qad khuliqata wa annahuma mawjudatani al-an, bahwa keduanya al-jannah wan-nar itu telah diciptakan dan keduanya mawjudatani al-an, sudah ada sekarang ini. Dan hadis yang dibawakan dalam bab ini tegas menunjukkan hal itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-jannah, demikian pula an-nar. Beliau, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, menyatakan faqad sabaqa khalquhuma, dan telah terjadi penciptaan keduanya. Wa zalika anna Allah azza wa jal khalaqahuma wa awjadahuma, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan keduanya, telah mengadakan keduanya. Fa'adda al-jannata li-awliyaihi wa'a'adan nara li-a'da'ihi al-lazina kafaru bihi wa'ashraku ma'ahu ghairahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan al-jannah untuk para walinya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di mana dua lafaz ini, al-iman wa taqwa, bila digandingkan menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Apabila terpisah salah satu, ya mencakupi yang lainnya. Al-iman sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, yakni ketaatan secara batin. Adapun at-taqwa, ketaatan secara zahir. Sehingga wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menaati Allah zahiran wa batinan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan an-nar, neraka, li'a'daihi, untuk musuh-musuhnya, alladzina kafaru bihi, yang mereka telah kufur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asyraku ma'ahu ghairahu, dan telah mempersekutukan dengannya selainnya. Kemudian di antara adillah selain yang disebutkan dari hadis pada bab ini yang menunjukkan bahwa al-jannah wan-nar makhluqatani mawjudatani, sebagaimana ini yang sering ditegaskan oleh para a'immah dalam kitab-kitab akidah mereka berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya al-jannah wan-nar keduanya telah diciptakan, keduanya telah ada. Di antaranya pada surat Ali Imran ayat ke-131 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, Allah menyatakan uiddat lil kafirin. Pada ayat 133 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-jannah, Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Neraka Allah nyatakan uiddat lil kafirin, tentang al-jannah Allah nyatakan uiddat lil muttaqin. Lafaz uiddat yang maknanya telah dipersiapkan menunjukkan ya bahwa keduanya telah ada. Dan ini perkara yang dimaklumi ya, dalam bahasa manapun yang namanya sudah dipersiapkan menunjukkan telah adanya sesuatu tadi. Kemudian di antara dalil dari as-sunnah hadis tentang salat khusuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya muttafaqun alaihi, di mana para sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami mereka salat dalam salat gerhana tersebut, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan terlihat seakan beliau hendak meraih sesuatu. Kemudian pada kesempatan yang lainnya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur seakan beliau menghindar dari sesuatu. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salat gerhana tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni ra'aitul jannata fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa uritun nara falam ara manzaran kal yawmi qattu afdha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat al-jannah dan aku berupaya untuk meraih satu tandan dari buahnya. Ini buah yang ada di jannah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau asabtuhu, seandainya aku berhasil memetik satu tandan dari buah jannah tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya kalian akan bisa memakan darinya ma baqiyatid dunya, selama dunia itu masih ada. Jadi selama kehidupan dunia masih ada, buah yang dipetik, seandainya Nabi SAW diizinkan untuk memetiknya, ketika itu niscaya buah itu akan terus ada hingga akhir dari kehidupan dunia ini. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wa uritu nar, dan ditampakkan kepadaku neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha, maka aku tidak pernah menyaksikan pemandangan sama sekali sebagaimana pemandangan yang demikian mengerikan di hari itu. Baik, di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya al-jannah wan nar, yang menunjukkan kedua-duanya telah ada. Taib, dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas ini membantah apa yang menjadi keyakinan orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengingkari kalau al-jannah wan nar sekarang telah diciptakan, sekarang telah ada. Karena menurut mereka, anggapan mereka, kalau al-jannah wan-nar telah ada, ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya hikmah dalam anggapan mereka. Baik, bukan hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi sandaran mereka adalah akal, sehingga menilai sesuatu itu hikmah atau tidak hikmah sesuai dengan akal mereka yang rusak. Dan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah, beliau menyebutkan di antara hikmah telah diciptakannya al-jannah wan-nar. Di antara hikmahnya, kata beliau, yang pertama, setelah kita ketahui dari dalil-dalil yang tegas yang menunjukkan keduanya telah diciptakan, di antara hikmahnya bahwa al-jannah wan-nar telah diciptakan, kata beliau, wa min hikmati khalqihima, di antara hikmah telah diciptakan keduanya, al-awwal at-targhib wa at-tarhib, yang pertama sebagai suatu bentuk targhib, dorongan, dan tarhib untuk kita memiliki rasa takut. Dan dua perkara ini, at-targhib wa at-tarhib, perkara yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang jika dominan targhibnya maka dia akan lalai. Sebaliknya jika dia dominan tarhibnya, maka dia akan putus asa. Wa anna 'alal insan an yas'a li tahsili hadhihi al-jannah allati khalaqaha Allah, kata Syekh, dan perkara menjadi kewajiban bagi seorang insan, seorang manusia, agar dia berupaya keras as-sa'yu, yakni upaya keras untuk bisa meraih al-jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Sesuatu yang sudah ada, jelas-jelas ada, tentu seorang akan memiliki semangat ya untuk bisa mendapatkannya. Baik. Ya, berbeda halnya dengan sesuatu yang belum ada. Ya, wujud al-jannah atau yakni keberadaan jannah itu jelas. Kemudian wa an yas'a ila takhallusi minan nar allati khalaqaha Allah wa awjadaha. Demikian pula menjadi kewajiban baginya untuk berusaha keras bagaimana bisa selamat dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan mengadakannya. Ya, sesuatu yang berbahaya yang sudah jelas adanya, ya, tentu seseorang akan berusaha untuk bagaimana betul-betul bisa selamat, ya, dari hal yang membahayakan tersebut. Tapi ini hikmah yang pertama. Kata beliau yang kedua, as-sani, at-tan'imu fil jannati wat-ta'dhibu fil nar mawjudani qabla yaumil qiyamah. Bahasanya pemberian nikmat dengan jannah dan pemberian azab dengan neraka, ini sesuatu yang telah ada, ya, sesuatu yang telah ada sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Karena dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah, ya, kalau belum terjadi yaumul kiamah, ya, belum terjadi pembalasan amalan. Ini menurut mereka. Sehingga belum dibutuhkan adanya al-jannah, saya balasan untuk orang-orang yang beramal salih, maupun an-nar, saya balasan untuk orang-orang yang durhaka. Ya, sehingga di sini mereka, penciptaan al-jannah wan-nar nanti, ya, setelah terjadi hari kiamat. Sementara, ya, pemberian kenikmatan jannah, demikian juga azab an-nar, ini sesuatu yang telah ada dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Asy-Syaikh, "Wa dzalika anna al-insana fi qabrihi mun'amun fi na'imil jannah aw mu'adzabun bi adzabin nar." Yang demikian itu bahasanya seseorang di alam barzahnya, di alam kuburnya, bisa jadi dia diberi kenikmatan dengan nikmat jannah, ataupun dia diazab dengan azab neraka. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW beritakan tentang hal itu dalam hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Al-Imam Ahmad. Ya, hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Ya, perjalanan ruh. Dari mulai, ya, lepasnya ruh tersebut dari jasad, ya, hingga kemudian, ya, dikembalikan untuk ditanyai, ya, oleh dua malaikat, ya, dan bergantung kepada bisa atau tidaknya menjawab pertanyaan dari dua malaikat itu, apa yang akan dia dapatkan setelahnya, apakah nikmat al-barzah ataupun azab yang akan dia dapatkan di alam barzah tersebut. Ini dari hadis Al-Bara ibn Azib, hadis yang panjang, yang di sana Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang-orang yang bertakwa, diluaskan alam barzakhnya, ya, sejauh mata memandang. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berikan di antara kenikmatannya yakni sampainya aroma jannah ya ke barzakh yang ditempati oleh hamba yang beriman tadi. Sebagaimana sebaliknya ya, seorang yang tidak mampu untuk menjawab ya, pertanyaan dari dua malaikat tersebut dikarenakan keraguan ya, yang ada pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia pun mendapatkan bagian dari azab neraka. Termasuk di dalamnya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang Fir'aun dan para pengikutnya dalam surat Ghafir di ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Bahasanya neraka ya, mereka Fir'aun dan bala tentaranya, para pengikutnya, ditampakkan kepada neraka di pagi dan petang hari. Dan pada hari tegaknya sa'ah kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab, masukkanlah oleh kalian para pengikut Fir'aun ya kepada siksa yang lebih keras. Baik. Jadi menunjukkan dari sini sebelum mereka masuk ke dalam siksa yang lebih keras yang itu nanti pada yaumul kiamah yakni azab neraka, mereka telah disiksa dalam siksaan yang sebelumnya yakni siksa kubur. Dan ini ayat yang banyak dibahas oleh para ulama yang menunjukkan tentang penetapan adanya azab kubur. Kemudian di antara dari as-sunnah juga yang menunjukkan bahwasannya al-jannah demikian pula an-nar ya telah ditempati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau bersabda arwahu syuhada fi jawfi tairin khudrin, ini fil jannah. Bahasanya ruh-ruh para syuhada ya, ruh-ruh para syuhada mereka berada di tembolok burung-burung yang hijau yakni di jannah. Jadi terkait dengan perkara ini telah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Negeri Saudi yang sekarang ya, ini terkait dengan hadis ini dengan hadis yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali dibukakan untuknya al-jannah. Bagaimana mengompromikannya? Beliau hafizahullah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan bahwa keberadaan para syuhada ya, yang mereka ya, ruhnya itu dalam tembolok burung-burung hijau di jannah ya, menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam jannah itu baru ruhnya yang mendapatkan kenikmatan jannah. Adapun yang masuk ke dalam jannah dengan ruh dan jasadnya, maka sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwa beliaulah yang pertama kali dibukakan untuknya pintu al-jannah. Baik. Ini sisi taufiknya yang menjamakkan antara hadis ini dengan hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ra'aitu Amr ibn Luhay yajurru qusbahu finnar. Hadisnya muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah. Aku melihat Amr ibn Luhay, dia dalam keadaan menyeret-nyeret ususnya di neraka. Amr ibn Luhay adalah tokoh Arab yang menjadi penyebab tersebarnya kesyirikan di tanah Arab ketika dia mengimpor ya patung-patung untuk dibagikan ke suku-suku Arab dan dihasung untuk menyembahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Amr ibn Luhay dalam keadaan menyeret ususnya di dalam neraka. Baik, kita masuk ke hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad ibn Salamah, ya Hammad ibn Salamah ibn Dinar, an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah. Abu Salamah di sini Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Ya, beliau memang namanya Abu Salamah. Beliau salah satu di antara fuqaha sab'ah di kalangan ulama ahli Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata," tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah, "qala li Jibril," Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Idhhab fanzur ilaiha," pergilah engkau lihatlah ke jannah itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Thumma jaa. Maka beliau alaihi salam pergi dan melihat jannah. Kemudian datang kembali. Faqala. Kemudian beliau berkata, "Ai Rabbi." Ya, yani, ya Rabbi. Wa izzatika. Demi kemuliaan engkau. Baik, dari sini juga bisa dipetik ya, yakni dibolehkannya bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah selain dengan nama-namanya. Kata beliau alaihi salam, "La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidaklah seorang pun mendengar tentang jannah kecuali dia akan yakni berusaha untuk memasukinya. Dikarenakan bagaimana keindahan jannah yang demikian tinggi. Summa haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelilingi yakni mengelilingkan ke dalam jannah ini dengan al-makarih, berbagai perkara yang tidak disukai. Jadi jannah oleh Allah Subhanahu wa taala dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Fa dhahaba fa nadhara ilaiha. Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah ke sana, yakni ke jannah. Maka beliau pun pergi dan melihat al-jannah. Summa jaa. Kemudian beliau datang kembali. Faqala, "Ai Rabbi, wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Benar-benar aku sangat khawatir untuk tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Kenapa? Karena al-jannah, surga, diliputi dengan berbagai perkara yang tidak disukai. Sementara ya tabiat manusia ya tidak menyukai perkara-perkara yang di sana butuh perjuangan, keprihatinan, hal-hal yang tidak disukai. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falamma khalaqa Allah Ta'ala an-nar." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah, lihatlah neraka itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Maka beliau pun pergi dan melihat neraka. Summa ja'a. Kemudian beliau datang. Faqala ay rabbi wa izzatik. Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. La yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidaklah ada seorang pun yang mendengarnya kemudian memasukinya, yakni ingin memasukinya. Fahaffaha bisyahawat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengelilingkan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat ya kepada neraka tersebut. Jadi neraka diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat, baik itu yang berkaitan dengan syahwat batin ya perut, maupun yang berkaitan dengan syahwat al-farj ya syahwat kemaluan. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah ya kepada neraka. Fa dhahaba fa nadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi dan melihat neraka. Summa ja'a. Kemudian beliau datang. Faqala. Dan beliau menyatakan. Ey Rabbi. Wa izzatika. Laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku. Sungguh-sungguh. Aku sangat takut. Sangat khawatir. Tidak tersisa seorang pun. Ya, kecuali akan memasukinya. Baik, jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan al-jannah, demikian pula an-nar. Kita baca syarah dari Al-Allamah Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala al-jannatu huffat bil makarih wan-naru huffat bis syahawat. Jannah dikelilingi ya dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi dengan syahwat. Qala syaikhuna Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Guru kami yakni Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau berkata dalam bait syairnya, "Qad huffatil jannatu bil makarihi wan naru billadhi an-nufusu tashtahi." Sungguh al-jannah telah dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dan neraka sesuai dengan yang disukai oleh jiwa-jiwa manusia. Jadi dikelilingi dengan yang sesuai dengan selera syahwat manusia. Kata beliau, "Lidzalika kana ihtifafun nari bisyahawati dafi'an ila ad-dukhuli ilaiha bisabab asy-syahawati allati tuqi'u fiha wallati yuzayyinuha asy-syaitanu lin-nas." Atas dasar itu, keberadaan neraka yang dikelilingi dengan asy-syahawat ini menjadi pendorong untuk manusia memasukinya, memasuki neraka tersebut. Disebabkan syahwat-syahwat tersebut yang memasukkan mereka, yakni ke dalam neraka tadi. Wallati yuzayyinuha asyaitanu linnas. Demikian pula, ya, dikarenakan syaitan menghias-hiasi syahwat, hal-hal yang disukai oleh yakni hawa nafsu manusia tersebut kepada manusia. Ini yang menjadikan, ya, kenapa kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, dikarenakan apa yang menjadi pendorong mereka, ya, untuk memasukinya, yakni, ya, hiasan-hiasan syahwat yang mengelilingi neraka tadi. Wakadzalika aidan, demikian pula kata beliau, huffatil jannatu bil makarih. Al-jannah, ya, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Walakin yuyassirullahu azza wa jalla amalaha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk bisa menempuh hal-hal yang tidak disukai tersebut. Liman arada bihi khairan, untuk hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya. Baik. Jadi, ya, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari hamba-hambanya, ya, dan Allah kehendaki kebaikan padanya, hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia tersebut secara umum, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, ya, baginya untuk bisa menempuhnya dan menjalaninya. Tayyib, di dalam ta'liq di situ disebutkan, wa in kana fi adaihi masyaqqatun, ya, atau masyaqqatu ibtigha'i ridwanillahi wa jannatihi kama fil hadis. Meskipun dalam melaksanakannya atau menunaikannya didapati masyaqqah, ya, dalam mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Jadi ketika menempuh hal-hal yang tidak disukai jiwa tersebut, didapatkan kesulitan berat dalam menjalaninya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam al-hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajati. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang akan bisa menghapus dengannya kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat dengannya? Qalu, kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khutha ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikum ar-ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' 'ala al-makarih, ya, di antara perkara yang bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan wudu ketika menghadapi kondisi al-makarih yang tidak disukai. Contoh misalnya hawa dingin, ya, ataupun ketika persediaan air sedikit. Seseorang dia berupaya untuk bagaimana menyempurnakan wudunya pada kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Kemudian wa kasratul khutwa ila al-masajid, banyaknya langkah menuju masjid-masjid. Ya, dan terlebih di masa kita, ya, hal yang demikian sudah jarang, ya. Sebagian murid-murid yang pernah belajar kepada Syekh Ibnu Utsaimin menceritakan beliau dalam kondisi ya sudah berumur, jarak beliau ke Masjid Jami yang beliau mengimami dan mengajar murid-murid beliau itu sekitar 1 kilo. Ya, beliau menempuh itu semua dari waktu-waktu sholatnya dengan berjalan kaki. Baik. Ya, kita yang rata-rata masih muda jarang ya seperti itu. Makanya parkiran biasanya penuh terus ya seperti itu. Nah. Kemudian perkara ketiga, wangtidharus salati ba'das salah. Demikian pula yang ketiga adalah menunggu salat setelah selesai dari salat yang satunya. Ini lebih jarang lagi ya, kecuali kalau ada momen tertentu. Pada saat tidak ada momen-momen, entah mungkin tidak ada taklim ba'dal maghrib ya. Yang menunggu dari selesainya waktu maghrib ya hingga tegak salat isya, ini bisa dihitung jari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadzalikumur ribat. Hal yang demikian, jadi menunggu dari satu salat ke salat berikutnya ya, digambarkan oleh Nabi sebagai sebuah ribat ya. Karena ya, sepintas lalu ini sesuatu yang mudah. Namun pada kenyataannya jarang yang bisa menempuh ini. Baik. Nah, hal-hal ini ya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tiga perkara ini sesuatu yang secara umum jiwa tidak menyukainya. Ya, pada kondisi dingin kok menyempurnakan wudu. Ya, pada apalagi di siang hari panas terik kok jalan kaki menuju masjid apalagi rumahnya jauh. Ya. Demikian juga menunggu sholat dari satu sholat menuju sholat berikutnya. Ya, terlebih ya, banyak di antara kita, waktu-waktu kita, ya, bahkan hal yang mubah itu mengalahkan perkara yang mustahab. Ya, untuk sesuatu yang sifatnya mubah diperjuangkan. Ya, sementara hal-hal yang itu jelas pahalanya banyak ditinggalkan. Ini keadaan kita ya di masa kita. Baik. Yang butuh dari sini untuk kita betul-betul ya bermuhasabah ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri-diri kalian sebelum nanti dihisab. Kemudian kata Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi selanjutnya, walihadza قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل. Atas dasar itu bahasanya perkara yang sulit ya, perkara yang tidak disukai ini akan menjadi mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'adz tentang amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam jannah dan menjauhkannya dari neraka, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad sa'altani an azimin. Sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Namanya perkara yang besar berat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang mudah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan padanya. Kemudian Nabi menjawab, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Ya. Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan engkau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ya, kemudian ya, beliau menyebutkan amalan-amalan yang lainnya. Ya, beliau mengawali dari perkara yang penting dan paling penting, ya, untuk seorang bisa masuk ke dalam jannah, yakni menauhidkan Allah dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Al-hadith wabillahi taufik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.